Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid pada babu man hazala bisyai'in fihi dhikrullah awil Qur'an, awil Rasul. Bab hukum orang yang mengolok, mengejek, mencemooh yang ada padanya zikrullah atau Al-Qur'an atau Ar-Rasul. Kita masuk riwayat berikutnya. Wa'an ibni Umar berkata Syekhul Islam membawakan riwayat Ali bin Umar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar yaitu Abdullah wa Muhammad bin Ka'ab dan Muhammad bin Ka'ab tabi'in. Wa Zaid bin Aslam dan dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam budak yang dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Namanya Zaid bin Aslam. Wa Qatadah dan dari Qatadah Ibnu Da'amah Ibni Qatadah As-Sadusi rahimahumullahu jami'an. Dari riwayat ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat. Wa Muhammad Ibni Ka'ab wa Zaid Ibni Aslam wa Qatadah. Tiga orang ini tabi'in. Dari sahabat Ibnu Umar, dari tabi'in Muhammad ibni Ka'ab wa Zaid ibni Aslam dan Qatadah, tiga tabi'in meriwayatkan. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Dakhala yani hadis ini sebagian dibawakan pula dengan hadis yang lain. Hadis ini dibawakan pula dengan hadis yang lain. Yani riwayat ini bukan hanya dari satu orang, tapi tabi'in meriwayatkan. Tadi tiga tabi'in meriwayatkan, Muhammad ibn Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah meriwayatkan sebagian sama lain. Jadi ucapan mereka terkumpul dalam riwayat ini. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Diriwayatkan dari siapa? Dari Ibnu Umar, dari tiga tabi'in. Bahwasanya qala rajulun, berkata seorang munafik, fi ghazwati Tabuk, saat perang Tabuk. Bahwa berkata seorang munafik di saat perang Tabuk. Jadi kisah ini diriwayatkan saat terjadi perang Tabuk, perang yang melawan orang Roma. Pasukan Roma diberitakan akan menyerang kaum muslimin di Syama'il Madinah, bagian selatan kota Madinah, ujung kota Madinah, di perbatasan. Ada informasi bahwasanya orang Roma akan menyerang Nabi alaihi salatu wasalam dengan pasukan yang sangat besar. Bahwasanya berkata seorang munafik pada saat perang Tabuk, apa kata orang ini? Ma ra'aina misla qurra'ina haula arghaba butunan. Kami tidak pernah melihat. Lihat ini, ucapan munafik. Kami tidak pernah melihat seperti mereka, para pembaca Quran. Maksudnya Nabi dan sahabat. Kami tidak pernah melihat seperti mereka, para pembaca Quran. Maksudnya Nabi dan sahabat. Arghababudunan, orang yang paling suka makan. Mereka orang yang paling demen makan. Arghababudunan. Kami tidak pernah melihat mereka-mereka yang lebih demen makan, sukanya makan. Wala agdzaba al-sunan, orang yang lebih pendusta lisannya. Kami tidak pernah seperti mereka, orang yang paling pendusta lisannya. Lihat di sini, celaan. Wala ajbana inda liqa, kami tidak pernah melihat orang yang lebih pengecut. Ajban, lebih pengecut. Inda liqa, saat bertemu musuh. Ya'ni Rasulullah SAW wa ashabahu al-qurra, yang dimaksud adalah Rasul SAW dan para sahabatnya, para pembaca Quran. Saya ulangi bahwasanya ada seorang munafik di ghazwati Tabuk, di saat perang Tabuk, berkata ma ra'aina misla qura'una qura'ina haula arghaba butunan. Kami tidak pernah melihat seperti mereka-mereka, orang yang paling suka makan, orang yang paling pendusta lisannya, orang yang paling pengecut ketika bertemu musuh. Yakni yang dimaksud Rasul SAW dan para sahabatnya, al-qurra, para pembaca Quran. Inilah ucapan munafik. Inilah celaan munafik kepada Nabi dan para sahabat. Apa kisahnya? Faqala lahu Auf ibn Malik. Berkatalah Auf ibn Malik ketika mendengar orang munafik menuduh, mencela, mengolok Nabi dan sahabatnya, berkata Auf ibn Malik. Apa kata Auf ibn Malik? Kadzaba kadzabta walakinnaka munafiq. Kadzabta, kamu berdusta. Jadi Auf ibn Malik, sahabat ini mengingkari ucapan munafik ini, kamu berdusta, kamu berdusta. Walakinnaka munafik, namun kamu adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah, pasti saya akan laporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Auf ibn Malik, sahabat, mengomentari kepada munafik ini, kadzibta, kamu berdusta. Walakinnaka munafik, namun kamu adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah, pasti aku laporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, fadahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka pergilah Auf ibn Malik. Maka pergilah Auf ibn Malik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, untuk mengkhabarkannya. Untuk mengkhabarkannya. Fawajad al-Qur'ana qad sabaqah. Maka Al-Qur'an didapati telah mendahuluinya. Apa maksudnya? Maka Al-Qur'an didapati telah mendahului Auf. Auf belum menyampaikan, maka fawajad al-Quran sabaqah, didapati Al-Quran telah mendahuluinya, wahyu sudah turun. Auf belum cerita, wahyu sudah turun. Itu maksud fawajad al-Quran qad sabaqah. Allah Ta'ala yang maha mendengar, maha melihat, maha tahu, langsung mengkhabarkan dari langit. Bukan informasi dari manusia, informasi langsung dari langit, dari pencipta langit dan bumi. Fawajad al-Quran qad sabaqah. Maka setelah itu, faja'a dhalika rajulu ila Rasulillah. Kata Ibnu Umar, maka orang munafik itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang munafik itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadir ta'ala wa raqiba naqadahu. Kata Ibnu Umar, dan sungguh Nabi telah berjalan dan menaiki untanya. Nabi telah berjalan, mau kemana berjalannya? Mau perang, menghadapi orang Roma. Qadir ta'ala, Nabi telah berangkat. Waraqiba naqadahu, menaiki untanya. Barakallahu fik. Faqal, munafik itu berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhud wa natahaddasu haditha raqbi naqba'u bihi ala at-tariqi. Maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhud, tidak lain kami hanya bercanda. Ucapan bercanda, nakhud. Wa natahaddas, dan kami ngobrol, hadis ar-raq, obrolan orang naik kendaraan. Kalau antum naik kendaraan akan lebih asik kalau sambil apa? Ngobrol. Tanpa terasa sudah sampai. Itu kebiasaan orang naik kendaraan. Natahaddas hadis ar-raq, kami sekedar ngobrol. Obrolan orang naik kendaraan, naqta'u bihi ala at-tariq, untuk menghilangkan letihnya perjalanan. Menghilangkan ala, letih, capeknya perjalanan. Supaya perjalanan tidak terasa letih, capek, ngobrol. Jadi kami bicara seperti itu hanya obrolan. Tidak serius. Obrolan orang sedang naik kendaraan. Tidak serius. Itu orang munafik menyampaikan uzur, alasan. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Umar. Setelah munafik yang mengolok-olok Rasul dan sahabat dan menyampaikan alasan obrolannya yang mengandung celaan, cemoohan, mengejek kepada Nabi dan sahabat, maka kata Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaih muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah. Kata Ibnu Umar, seolah aku melihat orang itu muta'alik, bergantungan di atas tali kekang untanya Rasul, sambil memegang apa namanya, tali kekang untanya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa innal hijarata tangkubu rijlaih, dan batu-batu itu mengenai kedua kakinya. Karena unta sudah berjalan. Dalam keadaan berjalan, dan Nabi terus berjalan, dia memegang tali kekang untanya, bergantungan di atas untanya Rasul. Sampai saking jalannya cepat, kakinya mengenai batu-batu. Begitulah bagaimana orang ini berusaha menyampaikan uzur kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, wa huwa yaqul, dan dia sambil berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bercanda, kami hanya bermain, kami hanya ngobrol, kami hanya bermain, tidak serius. Fayaqulullahu Rasulullah, maka bersabdalah Rasul alaihi salatu wassalam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Turun surat At-Taubah 65. Turun surat At-Taubah 65. Ini asbabun nuzul namanya. Ini asbabu an nuzul ayat At-Taubah 65. Ma yaltafitu ilaih wa ma yazidu alaih. Aku tidak menoleh kepadanya. Ya. Hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil di dalam Sahih al-Musnad min Asbabin Nusul. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahih al-Musnad min Asbab An-Nuzul. Ikhwati fillah, riwayat ini yakni kisah bagaimana seorang sahabat menceritakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya bacakan secara ringkas, yakni ketika Ibnu Umar meriwayatkan dan juga diriwayatkan oleh tiga tabi'in. Siapa tiga tabi'in? Muhammad ibn Ka'ab al-Qurdi, karena dia Bani Quraidah. Zaid ibn Aslam, budaknya, budak yang dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Dan juga Qatadah. Salasah tabi'un. Tiga orang ini adalah para tabi'in. Tiga tabi'in. Meriwayatkan dalangan hadis dengan hadis dari riwayat satu sama lain. Kisahnya dikumpulkan dari beberapa orang. Kisah ini dikisahkan dari beberapa orang. Dari sebagian orang menceritakan dengan kisah yang mirip. Yang mirip. Ya. Kisahnya adalah ketika mereka annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Kisahnya adalah ketika ada seorang, ya ini orang munafik, di saat perang Tabuk. Kata Syekh Utsaimin, Tabuk itu nama tempat yang berada di atraf Asy-Syam, di ujung kota Syam. Dan posisinya di ujung kota Syam. Wa kanat hadhil ghazwah, perang Tabuk ini, fi Rajab, di bulan Rajab. Hina tabat ath-thimar, perang Tabuk saat kurma sudah mulai menguning, mulai buahnya bisa dipetik. Wakana, dan kita tahu kalau sudah siap petik, orang membutuhkannya karena makanan pokok bagi mereka, kurma. Tapi tiba-tiba ada seruan perang keluar dari kota Madinah menuju perbatasan Syam sana. Maka kana ma'a Rasul, maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukan fi hadhil ghazwah nahwa 30 alfa, 30 ribu kaum muslimin, 30 ribu kaum muslimin menghadapi bangsa Persia, bangsa Roma, Rum. Bangsa Rum mereka sudah berkumpul akan menunggu Rasul dan para sahabat, ingin menyerang. Dan mereka telah berusaha mengumpulkan pasukan yang besar. Informasinya, karena informasi seperti itu, beliau pun mengumpulkan pasukan kurang lebih 30 ribu. Saat itu musim peceklik, musim peceklik, saat musim panas, saat musim panas dan buah kurma sudah mulai siap petik. Ya. Walamma kharaju, maka pada saat itu keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'a Abdullah bin Ubay, dan kembali ke kota Madinah. Pulang dalam perjalanan perang, pulang ke Madinah. Separoh nisfu binahwi nisfil mu'askar, separoh dari pasukan yang ada. Kalau itu pasukannya 30 ribu, separohnya. Hatta kil, sampai diriwayatkan, innahu la yadri ayyul jaysin akthar. Sampai diriwayatkan, tidak diketahui mana dua pasukan yang lebih besar, yang berangkat atau yang pulang. Yang berangkat atau yang pulang yang lebih besar, itulah munafik, para penggembos, orang-orang yang menggembosi perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi raja'u aw alladzi dhahabu mimma yadullu ala wafratin nifaq fi tilka sanah. Mana yang lebih besar, yang kembali atau alladzina dhahabu, yang terus berjalan menuju Syam? Ini menunjukkan, kata Syekh, wafrah, banyaknya an-nifaq pada tahun itu. Banyaknya nifaq pada tahun itu. Wa kanat fi as-sanah tasi'ah, dan perang ini terjadi pada tahun ke-9 dari hijrah. Wa sababuha, adapun sebab kenapa Nabi alaihi salatu wassalam menyiapkan pasukan sampai 30 ribu, kila lin nabi, dilaporkan kepada Nabi SAW, inna qauman minar rum wa man muntasirah al arab yajma'una lah. Dilaporkan bahwa sekelompok kaum dari Roma dan para penolong dari kalangan Arab, dari bangsa Roma dan bangsa Arab yang bersekutu, ingin menghancurkan Rasul alaihi salatu wasalam, mereka telah berkumpul di Tabuk. Fa arada ayyahzuahum idharan lil quwwah wa imanan binasrillah. Maka Rasul pun ingin memerangi mereka untuk menampakkan kekuatan Islam, untuk menampakkan kekuatan iman dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Pasukan ini dalam tarikh disebut Jais al-Usrah. Jais al-Usrah, pasukan yang kesulitan bekal. Sampai Utsman bin Affan mensodakohkan, menjariahkan 300 unta. 300 unta beserta perlengkapan perang dan senjatanya untuk pasukan kaum muslimin. Satu orang, Utsman bin Affan, diserahkan 300 unta lengkap dengan bekalnya. Demikian pula para sahabat-sahabat yang lain menyerahkan hartanya untuk pasukan yang kesulitan ini, Jais al-Usrah. Perjalanannya jauh pada musim peceklik, musim panas yang luar biasa, sehingga di situ diuji orang yang beriman. Dalam surat At-Taubah 42-43 Allah kisahkan perang ini. Surat At-Taubah 42-43, walau kana araban qariba wasafaran qasida latdaba'uk. Kalau seandainya perang Tabuk itu jaraknya dekat, perjalanannya sedang, mereka akan mengikuti engkau Muhammad, walakin baudak alaihi musyqqah. Tetapi perang itu jauh dan berat, maka di situ wasayahlifuna billah, mereka akan bersumpah atas nama Allah, law istata'na la kharajna ma'akum, kalau kami mampu kami ikut perang bersama kalian Rasul. yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah tahu mereka itu sumpahnya dusta. Ya? Sehingga orang-orang yang tidak mau berangkat pun mengungkapkan alasannya. Ya? Dengan sekian banyak alasan, nanti saya ketemu wanita orang yang cantik, saya terfitnah. Ya? Katanya nanti kalau saya perang melihat wanita-wanita rumah yang cantik, saya terfitnah. Itu sendiri sudah terfitnah, kamu tidak berangkat. Alasan. Sehingga Allah Jalla wa'ala tak kala Nabi berangkat sampai ke Tabuk, Allah masukkan ke hati pasukan rumah rasa takut yang luar biasa. Allah masukkan ke hati pasukan rumah rasa takut yang luar biasa. Sehingga mereka pun lari meninggalkan pasukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tanpa perang, kaum muslimin menang. Sehingga Allah turunkan surat At-Taubah ini. Nah, di saat ayyamat Tabuk, saat perang Tabuk, Allah tampakkan sifat asli orang munafik di dalam surat At-Taubah ini. Ya. Allah buka, Allah tampakkan isi hati orang munafik yang mereka tadi sudah mau berangkat pula. Ya, takut dengan sekian banyak alasan, katanya panas, katanya jauh, katanya nanti ketemu melihat wanita cantik orang Roma, nanti saya terfitnah. Sekian banyak alasan, yang intinya di hatinya ada penyakit. Sehingga orang mukmin yang kokoh dan tegar berangkat ke negeri sana, ke Tabuk, dan musuh pun takut dan tidak terjadi peperangan. Allah menangkan kaum muslimin. Itu bagaimana secara sempurnanya Allah kisahkan kisah ini dalam surat At-Taubah. Ya, ikhwati billah, itu ucapan di Ghazwati Tabuk. Kemudian di saat perang Tabuk ini, tadi sudah disebutkan oleh Syekh Utsaimin, banyak orang-orang yang terjangkit nifaq, yang ketika berangkat perang mereka mengundurkan diri. Ternyata di saat berangkat perang Tabuk, di sini ada orang yang mengolok Nabi dan sahabat. Apa olokannya? Maro'ayna, kami tidak pernah melihat. Kalimat ini tahmil antakun basoriyah. Yang dimaksud kami tidak melihat bisa jadi maknanya dengan mata. Wa tahmilu antakun ilmiyah qalbiyah, atau secara ilmu, secara hati. Kami tidak pernah mengetahui, kami tidak pernah melihat. Apa itu? Misla qura'ina ha'ula, seperti mereka. Siapa mereka? Qura' al-murad bihim ar-rasul SAW wa ashabahu. Yang dimaksud para qura' adalah rasul dan sahabat. Apa yang dia lihat? Arghaba butunan. Apa mana arghaba butunan? Ai awsa'. Innama kanat rahbahuna bima'na sa'ah, li'annahu kullama ittasa'al batn. Arghab artinya perutnya besar, lebar. Ya, perutnya besar. Karena makna rahbah sa'ah, karena setiap kali perut itu besar, rahibal insan fil akli. Kalau lambungnya besar, akan lebih banyak suka makan. Itu manusia. Maksudnya Nabi dan sahabat perutnya besar, senangnya makan. Ini cemoohan, olokan, munafik. Ini yang pertama. Yang kedua, wala agdaba al-sinan, wala agdaba al-sunan. Orang yang paling pendusta lisannya. Apa itu kadib? Kadib al-ikhbar bikhilafil waqi'. Dusta itu mengkhabarkan sesuatu menyelisihi kenyataan. Itu dusta namanya. Orang munafik menuduh Nabi dan sahabat para pendusta. Lihat. Wa al-sunan, al-sun jam'u lisan. Wal murad yang dimaksud wala akdzabu qaulan. Namun yang dimaksud, saya tidak pernah melihat orang yang paling pendusta ucapannya. Karena lisan yutlak alal qaul katsira. Karena lisan dimutlakkan untuk berbicara secara kebanyakan di lughatil Arabiyah. Kama fi qouli ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali bilisan. Apa dengan lisan? Dengan ucapan kaumnya. Ai bilughatihim, dengan bahasa kaumnya. Sehingga kalimat al-sunan ai qaulan. Yang ketiga, tuduhan yang ketiga, wala ajban indal liqa. Aku tidak melihat orang yang paling pengecut ketika ketemu musuh dibandingkan Nabi dan sahabat. Al-juban huwa khawr fin nafas yamna'ul mar'u minal iqdam ala ma yaqrah. Juban adalah perasaan yang ada dalam jiwa yang menghalangi al-mar'u seseorang melangkah maju, melakukan perkara yang tidak dia sukai. Iya, perang. Perang itu bisa berakibat kematian. Jiwa manusia takut mati. Karena dia takut mati, maka dia tidak berani melangkahkan kakinya maju berperang. Itulah juban. Wa huwa khuluqun nafsiyun dhamimun. Pengecut itu perilaku yang muncul pada jiwa yang itu tercela. Perilaku yang tercela yang ada pada jiwa manusia. Jadi jiwa manusia punya perilaku yang jelek. Apa itu? Juban. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan doa berlindung diri dari apa? Minal juban, pengecut. Ya. Wa li hadza kana nabiyyu alaihi salatu wasalam yasta'id minhu lima yahsulu bihi minal ihjam amma yanbahi al-iqdam alaihi. Sampai Nabi mengajarkan untuk berlindung diri dari sifat pengecut. Karena akan terjadi dengan pengecut itu al-ihjam, menghalang-halangi maju untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Seharusnya dia maju berangkat, tapi karena takut mati akhirnya pulang, ya, tidak jadi berangkat. Itu pengecut. Walihada kana sifatun zamimah. Pengecut ini sifat yang tercela. Wadil awsaf tantabiq alal munafikin la alal mu'minin. Sifat pengecut ini sifat-sifat yang dipraktekkan oleh orang munafikin, ya, bukan bagi kaum mukminin. Sifat yang dipraktekkan munafikin adalah ini, pengecut. Sudah berangkat di tengah jalan pulang. Alasannya apa? Jauh. alasannya panas, alasannya berat, alasannya apa? Nanti saya lihat wanita Roma yang cantik, saya terfitnah. Saya sudah terfitnah dulu, tidak berangkat. Itu orang munafik. Wal mu'min, orang mu'min tidak pengecut. Kamin fi'atin qalilatin khalafat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak biiznillah. Sehingga orang mukmin memiliki pemberani, jiwa pemberani membela kebenaran, tidak pengecut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.